Mitra bisnis, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyetop pemberian izin pembangunan untuk mal baru karena Jakarta dinilai sudah memiliki terlalu banyak mal. Ada 173 pusat belanja di Jakarta, yang 74 di antaranya adalah mal, menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling banyak mal di dunia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, apa komentar Anda? Saya kira perlu dilihat ya. Dilihat bahwa sebenarnya pendirian mal itu sesak. Ya, dia sesaknya dari mana? Ada ukur parameternya? Enggak. Ya, saya kira harus ada parameternya. Kalau kita lihat beberapa daerah, kemudian di Jakarta Timur misalnya, katanya kan malnya sedikit sekali di situ yang ada. Jadi parameternya apa? Kenapa kok bisa dibilang bahwa dia sudah jenuh? Sedangkan kalau kita lihat Singapura, yang penduduknya sangat sedikit dibandingkan Jakarta, malnya kan juga berderet dan tidak apa-apa. Kuala Lumpur juga sama. Kota Kuala Lumpur lihat Bukit Bintang kan juga seperti itu, berderet. Kan harus diingat bahwa sebenarnya pusat belanja itu kan sementara ini jadi kambing hitam, kemacetan lah, segala macam lah pokoknya. Kesannya negatif. Tapi sebenarnya kan mal itu memberikan kesempatan orang kerja banyak sekali. Mulai dari saat pembangunan sampai dengan pada waktu operasi. Pada waktu operasi kan juga ribuan karyawan yang mendapat mata pencaharian di situ. Belum juga supplier-supplier yang mensuplai ke retailer-retailer atau restoran-restoran yang ada di dalam mall. Saya kira itu akan mengakibatkan ekonomi kita berkembang dengan lebih baik kan. Dan masyarakat kita juga kemiskinannya akan berkurang. Kalau kita lihat pusat-pusat belanja berdiri, pemukiman sekelilingnya pun jam menjadi lebih baik perekonomiannya. Kenapa? Karena ada yang terima kos, kita lihat juga di rumahnya bisa buka tempat makan untuk karyawan dan lain-lain. Saya kira ada dilihat efek sampingannya yang luar biasa positif itu harus dilihat. Ada yang negatifnya, tapi negatifnya sedikit sekali lah. Saya kira kemacetan segala macam. Itu kan sebenarnya bukan karena mal, tapi mal disalahkan kambing hitam yang enak lah gitu. Kan kita lihat macetnya pagi-pagi malnya belum buka kok bisa macet. Kalau benar-benar kayak gara mal macetnya ya pagi-pagi nggak macet dong. Kan mal di jam 10 kan, namanya mau jam 11 ke atas. Jadi saya kira kita harus lebih bijak di situ, melihat yang sebenarnya seperti apa sih. Memang sekarang kalau kita mau populis ya semua anti mall, kesannya seperti itu kan. Semua kesalahan dimakan ke mall, tapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Lalu Pak, dikatakan juga lahan di Jakarta sudah sesak sehingga ekspansi mall dinilai juga tidak baik bagi tata kota. Kalau melihat jumlah gedung dan mall di Jakarta Pak, apakah memang Jakarta sudah jenuh? Jadi kalau kita lihat ya, mall pusat-pusat belanja itu masih penuh-penuh, masih bludak. Itu artinya kan pangsa pasarnya tetap ada, pasarnya tetap ada, demandnya ada. Nah, yang paling penting adalah saya kira aturannya yang harus benar-benar merujuk pada rencana tata kota kita. Kalau memang tata ruangnya mengatakan bahwa itu bukan untuk komersil, ya jangan kasih izin. Tapi kalau memang udah untuk komersil dan masih ada lahannya yang bisa, menurut saya silakan aja. Bahkan waktu kita ke Kuala Lumpur, itu orang-orang Malaysia bertanya ke kita, kok aturannya Jakarta lucu banget ya? Ada moratorium, nggak boleh ada mall. Padahal kita di Malaysia dulu pernah juga seperti itu, ternyata kesalahan. Kita rubah, tapi kesalahan kita kok diulang sama Jakarta ya? Apa harapan Bapak ke depannya terkait kebijakan terkait mall? Menurut saya lebih baik dikaji secara benar, secara serius, jangan secara politis, ini seperti itu. Kalau secara benar, saya kira ya kan setuju bahwa kalau tempat-tempat tertentu yang memang peruntukannya bisa untuk komersil, ya bisa dibangun mall gitu kan. Demikian Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.